Mohon ridhoi pernikahan Igin dengan laki-laki baik yang telah Igin pilih, Mas Ahmad Zuhairi. Igin berharap doa, restu, dan ridho dari ayah dan mama akan menjadi bekal terbentuknya keluarga kami yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Amin. Anakku, telah datang hari bahagia untukmu. Ayah dan mamamu telah memaafkan segala kesalahan dan kehilafan. Ayah doakan semoga hidupmu senantiasa rukun, damai, sejahtera, dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Warning jero batin pengin tansah sesanding yo mung karo nimas atiku mung kanggo nimas nate anake papalang ngalangi dalan katresnan iku pancen talan supaya tresno iki bakal kesempatan. Saya kawinkan Anda dengan anak kandung saya yang bernama Dwi Gina Farida dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Dwi Gina Farida binti Bapak Hasan Sutomo dengan seperangkat alat sholat, uang tunai 1 juta rupiah dibayar tunai. Rembulan ning wengi tansah anyar seni endah paras manis esem lan guyu.